Mitra bisnis, terkait kekerasan bernuansa agama yang baru-baru ini terjadi di Sleman, Kompas menulis pemerintah dan kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta dinilai lalai menjalankan perannya dalam mencegah kekerasan dan intoleransi. Pada saat tindakan anarkis terjadi, ada puluhan polisi dan anggota TNI di lokasi yang hanya bersiaga tapi tidak melakukan tindakan represif. Kasus intoleransi juga terjadi di Cianjur, di mana ada 7 gereja yang memiliki dasar hukum namun ditutup. Untuk membicarakan tentang masalah ini, kita telah terhubung dengan rohaniwan Romo Frans Magnis Suseno. Romo Magnis, apa komentar Anda soal ini? Saya sama saja berpendapat bahwa negara dan polisi itu lalai menjalankan tugasnya. Seharusnya ada zero tolerance terhadap segala kekerasan. Tindakan kekerasan itu di Indonesia melawan hukum. Apapun, kalau orang misalnya keberatan bahwa ada beberapa orang berdoa rosario, ya silahkan lapor kepada polisi atau siapapun, lalu akan dicek apa sesuai atau tidak sesuai dengan hukum. Jadi membiarkan, melemparkan batu, apalagi memalukan sekali suatu umat kecil sekali terdiri atas wanita dan anak-anak untuk bagian besar malah dihantam, dipukul, ada yang luka. Saya sendiri merasa sangat marah dengan itu. Kenapa ya Romo, aparat hukum tidak bertindak? Apa mereka takut? Saya tidak bisa berspekulasi, saya kira itu sudah semacam oportunisme bahwa hal agama, maka pokoknya massa atau mayoritas atau mereka yang menyerangnya dibiarkan saja, kemudian omong-omong saja, dan saya kira ini bukan tugas polisi kok. Apa hukum di Indonesia saat ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi, Romo? Nah, sekurang-kurangnya di dalam hal kekerasan atas nama agama, sudah cukup lama kelihatan hukum tidak secukupnya dijalankan. Karena sering sekali terjadi bahwa malah mereka yang dipukul itu kemudian ditahan, seperti orang yang mengaku ateis di Sumatera Barat, sedangkan yang memukul tidak diapa-apakan. Itu negara hukum macam apa ya? Menurut Romo Magnis, apa yang harus dilakukan pemerintah agar masalah seperti ini tidak terus terulang, mengingat negara kita menganut kebebasan beragama? Presiden harus memberikan perintah tegas pada Kapolri bahwa segenap kekerasan itu tidak dibiarkan dan ditindak, dan orang yang melakukannya dibawa ke pengadilan. Itulah. Saya kira ini pertama-tama adalah kelalaian dan tanggung jawab aparat, negara, dan pemerintah. Kalau mereka sendiri tidak tegas terhadap kekerasan, ya jangan lalu mau mendidik masyarakat macam-macam, itu hanya omong kosong. Pertama, pemerintah harus menciptakan situasi di mana setiap orang tahu kekerasan tidak akan diizinkan. Dan kalau itu sudah ada, kita memang juga harus mendidik orang supaya membiasakan diri menyelesaikan setiap masalah dengan dua langkah yang kita punya di Indonesia sebagai negara yang beradab. Langkah pertama adalah tetap musyawarah. Langkah kedua, kalau musyawarah tidak berhasil, ya kita membawa perkara itu ke hukum, ke pengadilan. Tapi untuk itu pemerintah harus dulu memastikan tidak diizinkan kekerasan. Demikian Rohaniwan Romo Frans Magnis Suseno, saya Kori Lumenta.